وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين حاضرات ومسلمين ومسلمات، رحمني ورحمكم الله. Kita masih melanjutkan kajian kita seputar bagaimana menggapai khusyuk di dalam salat, yang kita simpulkan atau kita petik dari beberapa keterangan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam semua kitab yang berjudul Asrarus Salat, rahasia-rahasia salat. Sini ada satu pembahasan beliau yang juga menarik dari dasar kaidah penting untuk khusyuk di dalam sholat. Beliau berkata, wasirru sholati wa ruhuha wa lubuha wa iqbalu al-'abdi 'ala Allah bi kulliyatihi fiha. Rahasia dari sholat itu, ru'ud dan intinya adalah seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh dirinya pada salat tersebut. Ya. Kata beliau, "Fa kama annahu la yanbaghi an yasrifa wajhahu 'an al-qiblah ila ghairi haqqiha." Fakadhalika la yanbaghi lahu an yasrifa qalbahu an rabbihi ila ghairihi fiha. Sebagaimana seorang itu kalau sudah menghadap ke kiblat, tidak pantas dihadapkan wajahnya ke arah selain kiblat. Maka demikian pula tatkala seorang itu di dalam sholat sudah menghadap kepada Allah, maka hatinya tidak pantas dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam salat tersebut. Ya. Maksudnya seorang yang melaksanakan salat hendaknya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala dirinya, yang zahir maupun yang batin. Dia menghadap dengan wajahnya, demikian pula dia menghadap dengan hatinya. Sebagaimana seorang ketiga sudah menghadapkan wajahnya ke kiblat, tidak layak dia palingkan ke arah lain selain dari kiblat. Demikian pula seorang ketiga sudah menghadapkan hatinya kepada Allah di dalam sholat, tidaklah pantas dia memalingkannya kepada selain Allah, sibuk pada hal yang selain Allah. Ya. Maka ini kata beliau rahasia solat, ruh dan intinya. Ya. Kata beliau, "Wal yaj'alul ka'bata allati hiya baitullah kiblat wajhihi wa badani." Al-Mu'min tabaraka wa ta'ala kiblat qalbihi wa ruhihi atau wa ruhuhu. Ya. Maka harusnya seorang hamba itu menjadikan kiblat, menjadikan Ka'bah, dan Ka'bah ini adalah rumah Allah. Jadikan, dia jadikan Ka'bah itu adalah kiblat untuk wajah dan badannya. Ya. Itu untuk Baitullahnya. Terus untuk Allahnya bagaimana? Pemilik dari Ka'bah. Untuk Allah yang Maha memiliki Ka'bah tabaraka wa ta'ala, dia jadikan sebagai kiblat hatinya dan ruhnya. Wala hasabi ikbal al-'abdi 'ala Allah fi salatihi yakun ikbal Allah 'alayhi. Ini kaidah penting juga. Kata beliau, sekadar kesungguhan seorang hamba menghadap kepada Allah di dalam salatnya, maka sekadar itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikannya, menghadap kepadanya. Wa idza a'rada a'radallahu anhu. Kalau dia berpaling, maka Allah juga akan berpaling darinya. Iya. Kama tadinu tudar. Sebagaimana yang engkau lakukan, begitu pula akan diperbuat terhadap. Ya, subhanallah. Dan ini dari hal yang sangat menarik sekali dari Ibn al-Qayyim rahimahullah. Beliau sebutkan bahwa sekadar seorang itu menghadap kepada Allah, sekadar kesungguhannya dia menghadap kepada Allah, mengharap kepada Allah dengan wajah, badan, dan hatinya, sekadar itu pula Allah menghadap kepadanya. Sekadar itu pula Allah memperhatikannya. Kalau dia berpaling, Allah juga akan berpaling dari balasan sesuai dengan jenis amalan dia. Sebagaimana yang dia kerjakan, begitu pula diperlakukan terhadapnya. Ya. Pernah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Waqid al-Laysi radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga orang. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Beliau masih dalam posisi menyampaikan hadis. Ketiga orang ini datang. Orang yang pertama dia lihat ada tempat kosong di majelis. Kali maju di depan di tempat yang kosong. Orang yang kedua dia duduk di belakang. Dan orang yang ketiga dia berpaling pergi. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan pembicaraannya, beliau berkata, "Ala ukhbirukum bil nafar thalath?" Inginkah kalian saya ceritakan tentang tiga orang yang datang? Amma ahaduhuma fa'awa ila Allah fa'awa Allah ilaihi. Adapun salah seorang dari keduanya, dia bersegera kepada Allah, maka Allah bersegera kepadanya. Wa ammal akhar fastahya Allah minhu. Adapun yang kedua, dia malu duduk di belakang, maka Allah juga malu darinya. Wa ammal al-akhar, adapun yang lainnya lagi, fa'arada Allah anhu. Dia berpaling, Allah juga berpaling darinya. Iya. Perhatikan ya, ini Nabi ucapkan di posisi menghadiri majelis ilmu, di posisi menghadiri dari majelis ilmu, ya. Dan dia adalah salah satu dari ibadah, karena majelis-majelis ilmu itu taman-taman surga, dihadiri oleh para malaikat, sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Babi qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathuhum al-malaikah wa dhakarahum Allahu fima 'indah." Tidak ada seorang pun ya, yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid dan masjid-masjid Allah, dia membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan dinaungi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut siapa yang hadir di majelis itu di depan para malaikat yang dibanggakan. Maka ini dari keindahan. Siapa yang berada di dalam ibadah menuntut ilmu. Dan di dalam ibadah sholat dimaklumi bagaimana keagungan sholat itu. Sebagaimana telah diuraikan. Maka ketika seorang hamba lebih bersegera di dalam sholatnya, lebih menghadap kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih memperhatikan sholat hamba tersebut, lebih menurunkan kepadanya berbagai amal kebaikan. Tapi kalau dia berpaling, itu menjadi sebab apa? Allah juga berpaling darinya. Jadi sebagaimana dia berbuat, sekadar perbuatannya demikian pula dilakukan atau diperbuat untuknya. Ya. Ini makna ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini. Kemudian beliau menyebutkan tiga jenjang, tiga derajat. Tiga jenjang. Makna seorang menghadap di dalam sholat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal ikbalu bi sholati ala thalathati manazil. Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat itu ada tiga jenjang, ada tiga tingkatan. Ya. Sini diuraikan tingkatan-tingkatannya agar supaya seorang hamba itu mengenal tingkatan-tingkatan ini dan berusaha untuk mencapainya. Tingkatan yang pertama kita beliau ikbalul abdi ala qalbihi fa ihfazuhu wa yuslihuhu min amradi syahwat wal wasawis wal khatarat al mubtila li thawabi salatihi aw al munqasita aw al munqisa laha. Yang pertama dari ikbal, dia menghadap kepada Allah, adalah seorang hamba itu dia memperhatikan hatinya, dia jaga hati itu, dia perbaiki hati tersebut dari segala penyakit syahwat, dari segala penyakit syahwat. Demikian pula dia jaga dan dia perbaiki hatinya dari segala bentuk was-was. Demikian pula dia jaga dari segala khatarat, bisikan-bisikan yang bisa membatalkan pahala sholatnya atau mengurangi pahala sholatnya. Ini ikbal yang pertama, bentuk dia menghadap yang pertama di dalam sholat. Ya. Ini salah satu jenjangnya. Dia menjaga hatinya dari penyakit syahwat. Nah, jadi ketika dia duduk atau dia berdiri untuk sholat, dia berusaha meluluhkan hatinya, membersihkannya dari penyakit-penyakit syahwat. Apakah berkaitan dengan syahwat dunia, syahwat perempuan, syahwat terhadap maksiat dan sebagainya, dari bentuk-bentuk syahwat itu. Iya. Ini perlu pemeliharaan terhadap hati, penjagaan, diperhatikan hatinya dengan baik. Iya. Ini dia akan lebih sempurna kalau dia banyak mengingat akan negeri akhirat, dan dia memutus semua keterputusannya dari kehidupan dunia. Begitu dia sholat, itu dia akan terbantu dengan hal itu. Karena itu Rasulullah SAW Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, beliau berkata, "Idza kunta ila salati fa shalli salata muwaddi'in." Kalau kamu berdiri untuk salat, maka salatlah kamu seakan-akan itu adalah salat perpisahan. Perhatikan. Salatlah kamu seakan-akan salat itu salat apa? Perpisahan. Bagaimana itu salat perpisahan? Anggaplah kita diberitahu, ajar kamu nanti setelah maghrib, kesempatanmu yang terakhir adalah apa? Salat maghrib. Jadi kita tahu ini salat, salat yang terakhir, salat perpisahan kita. Kira-kira apa yang dilakukan untuk salat yang terakhir ini? Kalau dia masih berada ingin kebaikan untuk dirinya, ya, dia akan lupakan semua dari perkara dunia, akan dia tinggalkan di belakangnya. Ya. Dan dia akan berusaha menjadikan sholat yang terakhir ini sebagai bahan yang dengannya diampuni dosa-dosanya, dia dimasukkan surga dengan sholatnya tersebut. Dan itu akan dilakukan. Rasulullah SAW memerintah, "Idza kunta ila sholati fasholli sholata muwaddi'in." Kalau kamu berdiri untuk sholat, maka sholatlah kamu seakan-akan itu adalah sholat perpisahan. Ya. Ini membantu ya untuk memutus dari segala syahwatnya. So, kalau dia tahu bahwa dirinya akan kembali kepada Allah, dia banyak mengingat kematian. Iya. Maka ini akan meringankan dirinya berlepas dari belenggu-belenggu dunia yang mengganggu di dalam sholat, di dalam sholatnya. Ini harus selalu dikembangkan. Iya. Dia banyak fokus mengingat akan hari akhirat. Karena kapan kehidupan akhirat itu terang benderang di dalam jiwanya, mudah baginya untuk beramal. Mudah baginya untuk meninggalkan dari kegelapan-kegelapan syahwat dan dunia. Ya. Jadi dia pelihara hatinya dari penyakit-penyakit syahwat wal wasawis. Demikian pula dia pelihara hatinya dari was-was. Nah, ini juga was-was ya. Jangan dibuka untuk diri itu pintu was-was. Sebab ini mengganggu khusyuk di dalam sholat. Mengganggu. Ya. Baru selesai wudhu, datang was-was. Tadi saya sudah cuci tangan atau belum? Tadi saya sudah usap kepala atau belum? Padahal sudah selesai wudhunya. Iya. Maka was-was ini kalau diikuti, itu penyakit yang sangat berbahaya. Karena itu hati, jangan dibuka di dalamnya was-was. Iya. Seorang dibuat ragu akan apa yang dia lakukan. Nah, kalau jelas-jelas misalnya dia buang angin, nah itu jelas batal sholatnya. Dia dengar, dicium baunya, nah itu apa namanya? Pasti. Tapi kalau cuma perasaannya, kelihatannya ada yang keluar, cuma perasaan saja. Makanya seperti ini ditinggalkan, jangan dibuka pintu was-was untuk diri. Iya. Unik juga ya kisah di bab Al-Ghazali rahimahullah. Beliau pernah berwudu. Sudah selesai wudhu, tiba-tiba dibisikkan oleh syaitan bahwa dia belum mencuci tangannya. Maka kata Al-Ghazali pada dirinya, ya bagi saya sudah mencuci tangan saya. Adapun kamu syaitan memberi was-was, itu artinya kamu yang mengangkat permasalahan. Maka silakan bawakan bukti. Apa buktinya? Kan begitu kaidahnya kan? Di dalam peradilan, al-bayyinah itu ada mudda'i, bukti dibawakan oleh orang yang menuntut. Nah, sekarang syaitan yang menuntut, itu belum. Mana buktinya? Tidak ya. Ada bukti, kalau begitu tidak usah dibunuh. Nah, demikian, seseorang mengobati apa? Mengobati dirinya supaya tidak jatuh di dalam was-was. Ya. Dan kadang seorang teruji dengan hal ini. Kadang kita lihat ya sebagian orang. Sholat, baru saja sholat, tiba-tiba keluar pergi untuk Kalau memang dia rasakan seperti itu, dia tinggalkan sama sekali. Gak usah dia peduli. Ya. Dianggap dirinya batal misalnya, gak usah dia pikir, saya. Ya, harus diobati dirinya. Jangan dia masuk di dalam was-was yang bisa membahayakannya. Baik. Demikian pula, dari tingkatan yang pertama ini, dia jaga dirinya dari al-khatarat, al-mubtila. Dari bisikan-bisikan. Dari pikiran-pikiran yang terlintas. Yang bisa membatalkan pahala sholat atau menguranginya. Maka ada orang yang sholat, ya, dia bergerak, membaca. Terpenuhi dari ketentuan, sholatnya syah saja, tapi tidak dianggap berpahala. Kenapa? Sebab tidak hadir dari konsentrasinya. Sholatnya itu dia tidak konsentrasi di dalamnya. Maka kadang dia tidak dapat pahala dari sholat itu, dan kadang kurang pahalanya. Maka ini dari bahayanya. Karena itu al-khatarat, bisikan-bisikan itu diputus. Bisikan-bisikan diputus. Dan untuk memutus bisikan-bisikan ini perlu seseorang belajar dari ilmu syariat. Dan perlu seorang itu dia lebih membuat agung kehidupan akhirat di dalam dadanya. Dan yang ketiga, seorang itu perlu memutus angan-angannya. Pendek saja angan-angannya. Apa yang ada di depannya itu yang dia jalani. Adapun yang ke depan dalam bentuk angan-angan, dia perpendek dari angan-angan tersebut. Demikian cara seseorang mengatasi masalah bisikan-bisikan yang muncul. Baik, jadi kesimpulannya bahwa tingkatan yang pertama adalah seorang hamba dia menghadap dengan hatinya, ya, atau dia menghadap kepada hatinya, dia perhatikan hatinya, dia jaga, dipelihara dari segala penyakit syahwat, segala was-was, dan segala bisikan yang bisa membatalkan pahala sholatnya atau menguranginya. Kemudian tingkatan yang kedua, dari bentuk ikhbar, bagaimana dia menghadap dalam sholat. Tingkatan yang kedua, ikhbaruhu ala Allah bimuraqabatihi fiha hatta ya'budahu ka'annahu yarah. Dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan terus mengawasinya. Terus dia merasa diawasi oleh Allah, diperhatikan, sampai dia itu beribadah seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi yang kedua dari ibadah. Dia hadirkan di dalam jiwanya derajat apa? Derajat ihsan. Ini yang ditanyakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waman ihsan? Apakah itu ihsan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu tidak mampu melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ya. Bahwa Allah melihatmu. Baik. Jadi ini yang kedua dari derajat ihsan. Dan pada derajat ihsan ini ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan muraqabah. Dia merasa diawasi. Allah memperhatikannya. Jadi pada segala gerak-geriknya, selalu dia merasa diawasi. Dia malu kalau dia sholat, dalam keadaan Allah melihatnya, dan dia tidak bagus sholatnya. Iya. Karena cintanya kepada Rabb-nya, maka dia berusaha untuk sempurna di dalam berkhidmat kepada-Nya, di dalam menjalankan ibadahnya. Ini derajat muraqabah. Dia merasa diawasi, diperhatikan oleh Allah. Ada yang lebih tinggi lagi, yaitu dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Ini lebih tinggi lagi. Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, seakan-akan melihat, bukan melihat benar. So, tidak ada yang bisa melihat Allah di mana? Di dunia ini, dalam keadaan terjaga. Ya. Siapa yang menganggap bahwa dirinya perlu melihat Allah dalam keadaan terjaga di dunia? Makanya tidak ada silam pendapat di kalangan ulama bahwa dia dianggap kafir keluar dari Islam. Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu annakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian itu tidak akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian apa? Meninggal. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Iya. Dan kisah Nabi Musa. Falamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu. Qala rabbi arini anzur ilaik. Begitu Musa datang ke miqat kami, kemudian Allah berbicara kepadanya, bicara langsung. Maka Musa berkata, wahai Rabbku, biarkan saya melihat kepadamu. Jadi Musa ingin melihat Rabbnya jalla jalaluhu. Iya. Maka Allah berfirman, lan tarani. Engkau tidak akan melihatku. Syekh di dunia. Walakin anzur ila jabal. Tapi lihatlah gunung itu. Aini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung tetap di tempatnya, maka engkau akan melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka begitu Allah menampakkan dirinya ke gunung, hancurlah gunung itu keping-keping. Dan Nabi Musa tersungkur pingsan. Iya. Jadi dunia mata itu tidak kuat melihatnya. Tidak kuat melihatnya. Apalagi dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, wa hijabuhu nur. Hijab Allah itu adalah cahaya. Lau kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Andai kata hijab ini, cahaya ini disingkap, maka keelokan wajah Allah Subhanahu wa taala, cahaya keelokan wajahnya itu akan membakar seluruh makhluk sepanjang pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata sepanjang pandangan Allah, ada yang luput? Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Perhatikan ya. Ini kalau hijab tirai disingkat. Ya. Tapi pada hari kiamat diberi kemuliaan penduduk surga. Mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kenikmatan yang paling agung di surga itu adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang paling besarnya. Kenikmatan yang paling besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita semua kenikmatan ini, bisa masuk ke dalam surga dan melihat kepada wajah Rabb kita jalan-jalan. Ya. Baik. Jadi maksudnya di sini dia beribadah kepada Allah sampai seakan-akan dia melihatnya. Ini karena bagusnya dari tingkat keilmuannya sudah indah dari keyakinannya. Maka dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Ya. Dan ini perlu ilmu ya, perlu keimanan. Ya. Bukan angan-angan. Sebab seorang hamba akan sampai ke derajat ini sesuai dengan kadar pengetahuannya. Semakin kuat pengetahuannya tentang Allah, maka dia semakin layak untuk mendapatkan kedudukan ini. Ya. Dan ini perlu pemahaman tauhid yang benar. Perlu pemahaman tauhid yang benar. Perlu dia mengenal dari Asmaul Husna. Dia belajar dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu mengenal dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau dia kenal semua ini, maka ini akan lebih mendekatkannya untuk mengenal Rabb-nya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah mengenal Allah, maka itulah yang memungkinkan dia untuk beribadah seakan-akan dia melihatnya. Jelas ya? Baik. Ini kalau kita ibaratkan di kehidupan dunia seperti orang yang bekerja ya, di sebuah kantor atau di sebuah tempat ya, pimpinannya dia lihat di depannya, terus mengawasi, melihatnya. Kira-kira bagaimana konsentrasi kerja orang-orang di kantor itu? Dan bagus kerja yang fokus ya, sebab diawasi. Jelas ya? Baik. Ini jenjang yang paling tinggi, dia melihat langsung. Ada jenjang lain, mungkin di kantornya ada CCTV ya, yang melihat. Dia tahu sedang ada diawasi, mereka sedang diawasi ya. Jadi perasaan dia diperhatikan, diawasi, ini juga memberikan pengaruh untuk konsen pada kerjanya. Iya. Jelas ya? Jadi ini mungkin perumpamaan yang mendekatkan. Jadi seorang hamba itu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat. Kalau dia tidak mampu, turun ke jenjang berikutnya. Ketahuilah bahwa Allah apa? Melihatku. Allah memperhatikanmu. Baik. Jadi ini tingkatan yang kedua dari tingkatan menghadap kepada Allah di dalam sholat, bahwa dia menghadap kepada Allah dengan merasa selalu diawasi oleh Allah sampai dia sampai ke jenjang apa? Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, wasarit, kata beliau yang ketiga, ikbaluhu ala ma'ani kalamillah wa tafasili wa hudiyati shalah liyu'tiyaha haqqaha min al-khushu'i wa tumanina wa ghairi dhalik. Ya. Yang ketiga adalah dia konsentrasi menghadap penuh kepada makna kalam Allah yang dia baca, firman Allah yang dia baca. Ya. Wa tafasilihi, dan rincian-rinciannya. Wa ubudiyati shalah, dan penghambaan-penghambaan di dalam sholat itu. Diwaktiha haqqaha minal khusyu' wa tumanina, supaya diberikan haknya, diberikan hak sholat itu dari khusyu' dan tumanina dan selain daripada itu. Baik, ini jenjang yang ketiga dari jenjang seorang menghadap kepada Allah dalam sholatnya. Di dalam sholatnya itu dia perhatikan betul dari mana kalam Allah yang dia baca, firman Allah yang dia baca. Kemarin sudah kita bahas ya, bagian Quran Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang bacaan surah Al-Fatihah. Tentang surah apa? Al-Fatihah. Ya. Dan sudah kita dengarkan ya bagaimana pentingnya Quran Ibnu Al-Qayyim itu membantu seseorang bisa memahami bacaan surah Al-Fatihah tersebut. Ya. Demikian pula dia perlu memahami dari makna surah yang lainnya, Al-Quran yang lainnya. Iya. Karena itulah dari kewajiban seorang muslim dan muslimah, dia banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Banyak memperhatikannya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, baca dari terjemahan maknanya. Baca dari buku-buku yang memuat penafsirannya. Tadabbur. Yang paling penting lagi dia gemar menghadiri majelis-majelis sahabat tafsir Al-Quran supaya mengerti bagaimana penafsiran-penafsiran Al-Quran itu. Ya. Ya, kalau dia sudah pernah melalui Al-Quran seluruhnya dari awal hingga akhirnya, sudah pernah membaca makna Al-Quran seluruhnya dari awal hingga akhirnya, dan lebih hebat lagi ya, dan lebih hebat lagi kalau dia sudah pernah mengkaji tafsir Al-Quran dari awal hingga akhirnya. ini akan membuat dia apa? Sangat terbantu untuk khusyuk di dalam sholatnya. Karena ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dia membacanya dengan penuh kerinduan, membacanya dengan penuh penghormatan, sangat terikat hatinya terhadap kandungan-kandungan dari ayat-ayat ini. Bagaimana ucapan Ibnu Al-Qayyim? Dia perhatikan dari ma'ani kalamillah, makna dari kalam Allah, wa tafasilihi, dan rincian-rinciannya, dan rincian-rinciannya. Ini memang ditempatkan oleh Ibnu Al-Qayyim di jenjang yang keberapa? Di jenjang yang ketiga. Sebab tidak semua orang bisa sampai di jenjang ini. Ini memang jenjang perlu seorang itu belajar. Jenjang orang-orang yang memiliki ilmu. Dia mengerti bahasa Arab. Dari ilmu bahasa Arab yang dikenal memudahkan dia untuk memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya terkait dengan masalah waktu saja dan masalah keinginan. Apalagi di masa sekarang ini, guru-guru yang bisa mengajarkan bahasa Arab banyak sekali. Sisa mempelajar di mana? Mau di alam nyata belajar, banyak yang bisa mengajari. Mau di alam maya, ada sekarang sekolah-sekolah online bahasa Arab. Mau yang dalam negeri ada, mau yang di luar negeri ada. Jadi kesempatan terbuka. Kesempatan terbuka. Kalau ada kekurangan, berarti kita sendiri yang kurang. Fasilitas sudah ada, jalan sudah ada, sisa kita yang tidak menapakinya, yang tidak melewatinya. Inilah repotnya sebenarnya. Karena itu Ibnu Al-Qayyim di kesempatan yang lain disebutkan bahwa inti dari seorang yang ingin mendapatkan kebaikan akhiratnya itu cukup dia memiliki dua kekuatan. Itu saja. Jadi intinya kalau dia ingin mendapatkan kebaikan akhirat, cukup dia memiliki apa? Dua kekuatan. Kekuatan yang pertama, kekuatan dari sisi ilmu. Kekuatan dari sisi ilmiah. Dia tahu agama itu apa. Dia tahu jalan yang mengantarnya ke surga. Dia mengerti mana jalan yang lurus. Dia juga tahu apa itu jalan-jalan yang bisa membahayakannya. Di mana ranjau-ranjau dan jerat-jerat syaitan yang bisa mengeluarkannya dari jalan. Ini semua kekuatan ilmu yang diperlukan. Kalau dia sudah tahu jalan yang mengantar ke akhirat, dia perlu kekuatan yang kedua, kekuatan dalam beramal. Seorang yang sudah tahu jalan mengantarnya ke akhirat, tapi dia tidur-tidur aja di depan jalan, santai saja berjalannya, kapan dia nyampe? Maka harus dia gabungkan dua kekuatan, kekuatan ilmiah dan kekuatan apa? Amaliyah. Kekuatan dari sisi keilmuan, pengetahuan, dan kekuatan dari sisi pengamalan. Baik. Jadi kalau kita kembali kepada keterangan Ibnu Al-Qayyim di sini, dari jenis yang ketiga, ikmal di dalam sholat, seorang itu menghadap kepada Allah di dalam sholatnya, dia menghadap dengan memperhatikan makna kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rincian-rinciannya. Bukan Al-Quran saja yang dibaca dalam sholat ya. Dalam sholat itu ada bacaan-bacaan lainnya, ada dikir-dikir lainnya. Nah, dikir-dikir ini perlu kita belajar fikihnya. Perlu kita pahami dari maknanya. Mungkin nanti Syirin kalau masih ada waktu sedikit, saya akan ulas beberapa bentuk fikir yang biasa dibaca dalam sholat, supaya kita memahami apa bagian dari makna-maknanya, supaya punya pengaruh di dalam sholat itu. Punya pengaruh. Kemarin saja kita sebutkan tentang takdir yang Allah Allah itu luar biasa cakupannya, luasnya. Kalimat Alhamdulillah saja luar biasa luasnya kalimat. Subhanallah kalimat luas kan. luaskan. Nah, kalau dia perhatikan satu dari kandungan saja, itu sudah cukup untuk membuat dia apa? Konsentrasi di dalamnya. Ada buku ditulis 2 jilid, khusus dia uraikan makna subhanallah saja, makna mensucikan Allah. 2 jilid. Coba kalau diperhatikan dari mana-mana ini, maka akan agung sekali. Karena itu, kalau seorang masuk di dalam pembahasan rincian-rincian di dalam bacaan sholatnya dan dia perhatikan dengan seksama, maka ini dari dasar yang sangat kuat mengingatnya untuk khusyuk, mengingatnya untuk apa? Khusyuk. Tapi masalah kebanyakan dari kita, kita hanya hafal dzikirnya. Dzikirnya dibaca di dalam sholat, ya dibaca kita saja bergerak. Tapi penghayatan terhadap makna yang kurang. Ini harus dirubah. Ini jenjang yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini. Seorang menghadap ya, terhadap mana-mana kalam Allah wa tafasilih dan rincian-rinciannya, wa'ubudiyati sholati dan penghambaan di dalam sholat. Ini juga makna lain, penghambaan di dalam sholat. Iya, ada pokok-pokok penghambaan di dalam sholat. Dan pengagungan kepada Allah, pembesaran terhadapnya. Ya, ini dari pokok penghambaan ya. Demikian pula dari penghambaan di dalam sholat, al-khawf, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa harapan di dalam sholatnya, dia takut terhadap siksaan Allah, takut kepada dosa-dosanya, takut akan keburukan jiwanya. Sebagaimana dia juga mengharap, mengharap dari surganya, mengharap dari kebaikan, mengharap dari pahala. Ada harapan. Dia lebih hebatnya lagi kalau dia hadirkan kedudukan cinta kepada Rabbnya di dalam sholat. Dan ini dari penghambaan di dalam sholat. Dia sholat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merenungi makna-makna cinta kepada Allah, luar biasa kandungannya. Kita dalam kehidupan dunia kadang kita lihat seorang ayah yang kadang menangis karena iba kepada anaknya, sangat cintanya kepada anaknya. Kadang seorang ayah yang sudah jauh, saking rindunya kepada anaknya, dia telpon saya. Melihatnya, menelponnya itu saja sudah mengobati kerinduannya. Nah, harus diketahui ya bahwa di akhirat itu yang membuat seorang bahagia adalah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'a ahabba. Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Nah, ini kedudukan cinta perlu diperbaiki dari lambang penghambaan, khususnya di dalam sholat. Dia sholat itu seakan-akan dia datang menjumpai siapa yang sangat dia cintai. Semangat untuk datang, yang rindu untuk berjumpa, rindu untuk berjumpa. Dan begitu dia sudah masuk di dalamnya, saking gembiranya, itulah yang mewarnai dari sholatnya para as-salam. Kadang terdengar dari tangisan, kadang terdengar apa namanya, terlihat dari khusyuk. Ya, karena dorongan rasa cinta ini. Nah, kalau memang cinta ini menggerakkan, maka seorang bersama siapa yang dia cintai? Siapa yang dia cintai? Ini hendaknya diperhatikan. Demikian pula di dalam sholat ada penghambaan berupa tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihadirkan tobatnya sebagai seorang hamba yang penuh dengan kekurangan, banyak dia melakukan dosa, perlu kepada rahmat, pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam sholatnya dihadirkan dari penghambaan, dia ridha terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Demikian pula di dalam salatnya, dihadirkan dari penghambaan, dia bersyukur akan karunia dan nikmat Allah terhadapnya. Dan salat ini bagian dari nikmat Allah, karunia yang Allah berikan. Ya. Dan ini dari makna penghambaan yang hendaknya diperhatikan. Sebab sangat membantunya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dia memperhatikan dari mana kalam Allah, rinciannya dan penghambaan dalam salat, yu'tiyaha haqqaha min al-khushu'i wa at-tumanina wa ghairi dhalik. Supaya dia memberi hak salat ini berupa khusyuk. Ya, yang kita bahas ya, khusyuk. Tumakninah, diberikan tumakninah di dalamnya. Ya, pada setiap gerakannya, dikatakan tumakninah itu pada setiap gerakan, dia berhenti sejenak, sekadar dia menyempurnakan gerakan. Ya, itu yang dikatakan apa? Tumakninah. Dan tumakninah dalam sholat itu rukun sholat. Kapan tidak tumakninah, batal sholatnya. Ya. Jadi tumakninah itu, kadar dia diam pada sebuah gerakan sholat. Syahdu takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya. Sekadar berdiri yang takbiratul ihram ini, itu sudah dia diam sejenak, sudah dikatakan tumakninah. Dan tumakninahnya di situ dia harus selesaikan baca surah Al-Fatihah dan satu abad surah. Begitu dia takbir lagi, Allahu akbar, turun dia apa? Rukuk. Maka dikatakan tumakninah, dia di posisi rukuk. Tangannya sudah berada di atas lututnya, dia renggangkan, kemudian dia sikut sedikit dari sikunya, tidak lurus, tapi dia sikut sedikit, kemudian dia luruskan punggungnya, sebatas itu walaupun sedikit, sudah dikatakan apa? Tumakninah. Ada orang yang baru Allah, baru belum sampai turun, sudah naik lagi, Allah. Nah, ini tidak tumakninah namanya, itu batal sholatnya. Jelas ya, sebab tumakninah ini apa? Rukun dari rukun sholat. Demikian pula i'tidal itu ketika dia bangkit, dia lurus. Kata Nabi, sampai setiap tulang kembali ke tempatnya. Iya. Dia persendian kembali ke mana? Ke tempatnya. Jadi kalau dia sudah lurus, walaupun sejenak, itu sudah tumakninah. Ada sebagian orang baru begini, Allah, baru, belum lagi lurus kepalanya, sudah Allah turun lagi. Iya. Ini alhamdulillah tidak apa? Tidak tumakninah. Jadi sholat itu diberikan dari haknya. Diberikan dari haknya. Maka ini tiga tingkatan. Saya ulangi tiga tingkatannya. Yang pertama tadi apa? Dia menghadap kepada hatinya, memperbaiki kondisi hati. Dia jaga hati ini, dia pelihara dari syahwat, was-was dan dari bisikan-bisikan. Yang kedua tadi apa? Dia menghadap kepada Allah, dia merasa diawasi oleh Allah. Kalau dia sampai ke jenjang yang lebih tinggi, itu apa? Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia menghadap kepada Allah dengan memperhatikan kalam Allah, rincian yang diberikan pula bacaan-bacaan sholat, serta diperhatikan dari makna-makna penghambaan di dalam sholat tersebut. Nah, ini tiga-tiga. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Bi istikmal hadhihi al-maratib al-thalath yakunu qad aqama as-salata haqqan wa yakunu iqbalullahi 'ala al-musalli bi hasabi dhalik." Ya. Kata beliau, dengan seorang hamba menyempurnakan tiga hal ini, demikianlah dia dikatakan telah menegakkan salatnya. Itu baru dikatakan apa? Menegakkan salat. Ya, ini perhatikan ya bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu. Kita di dalam Al-Quran itu tidak disuruh melakukan sholat, tapi disuruh apa? Menegakkan sholat. Wa aqimus sholat, dan tegakkanlah sholat. Bukan dikatakan kerjakanlah sholat. Kalau kerjakan, ya, dia berbuat, bergerak, nah, itu bekerja saja namanya. Tapi kalau ditegakkan, nah, ini kadar lebih daripada itu. Sebab harus ada tumakninah dan khusyuk di dalamnya. Ya, dan ini yang banyak dilalaikan oleh umat Islam terkait dengan sholatnya, terkait dengan ibadah yang sangat agung ini. Baik, kemudian beliau juga ingatkan bahwa sekadar seorang itu menghadap di dalam sholatnya, ya, sekadar itu pula, sekadar seorang itu menghadap kepada Allah di dalam sholatnya, sekadar itu pula yang dia dapatkan bagian dari sholatnya. Nah, itu di awal pembahasan kita sudah sebutkan hadis ya, orang yang sholat dia hanya dapatkan dari sholatnya 10/10. Ada yang mendapatkan dari sholatnya berapa? 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Tergantung apa? Khusyuknya. Ya. Tapi sebagian ulama berkata ada 2 orang sama-sama sholat dalam satu shaf. Dalam satu shaf. Yang satu sholatnya di langit, yang satunya sholatnya tetap di bumi. Tidak naik ke atas. Yang membedakan apa? Padahal gerakan semua sama. Dia dalam satu shaf, sholat berjamaah. Berarti gerakannya apa? Sama. Yang membedakan apa? Nah, di sini. Yang membedakan dari sisi pengetahuannya terhadap sholat, ilmunya tentang sholat, khusyuknya di dalam sholat. Itu yang membedakannya. Iya. Karena itu, penting seorang itu belajar ya. Mempelajari dari ilmu agama yang dengannya dia paham. Ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Iya. Dan itu yang membuat pahalanya berlipat ganda. Berlipat ganda. Nah itu kalau kita lihat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar ini beliau berpuasa, beliau sholat, berjihad, mengeluarkan zakat, bersedekah. Para sahabat yang lain juga seperti itu. Tapi kenapa Abu Bakar lebih tinggi saja kedudukannya? Karena Abu Bakar ini memiliki suatu keimanan di dalam hati yang lebih besar daripada yang lainnya. Itu yang membedakan tingkatannya dari sisi keilmuan dan apa? Keimanannya. Sama dengan manusia yang datang setelah para sahabat. Siapapun yang datang setelah sahabat Nabi, walaupun dia beramal dengan segala amalan, tidak mungkin dia mencapai kedudukan para sahabat. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh. Law anna li ahadikum dhahaban fa mithla uhdin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma balagha mudda ahdihim wala nasiha. Kata Nabi, andai kata salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia nafkahkan, dia infakkan emas itu di jalan Allah, maka pahalanya itu tidak mencapai satu mudnya para sahabat, tidak pula setengahnya. Apa yang membedakan jalannya sahabat? Ini harus dipahami. Agar supaya kita meraih kebaikan mirip dengan kebaikan mereka. Ini dibahasakan oleh sebagian penyair bijaksana. Jalannya para sahabat ini, mereka katakan, Madi dimit li sayrikal mudallari tamshi ruwairan wa tajikil awwalin. Bagaimana bisa saya mendapatkan gaya berjalanmu yang santai itu? Ya, berjalannya santai, tenang, penuh wibawa. Engkau jalannya biasa, santai, tapi finishnya paling apa? Paling awal. Jadi begitu start, sama jalannya. Sampai para sahabat jalan. Tapi begitu sudah sampai di garis finish, mereka sudah ada di depan di sana. Ya. Ini menunjukkan. Dan ini semuanya akan mudah dipahami oleh seorang hamba kalau dia belajar ilmu agama. Dia belajar dari fikih. Nah, seperti ini sekarang kita bahas pembahasan sholat. Sekarang apa membedakan dua sholat orang itu tadi? Perhatikan dan renungi saja dalam pembahasan-pembahasan sholat ini. Banyak sekali yang membedakannya. Jenjang-jenjang keimanan dan penghambaan beda di dalamnya. Dan ini memberikan apa? Perbedaan yang sangat besar, menyolong sekali. Dalam diterimanya dan besarnya pahala untuk amalan tersebut. Ya. Karena itulah setiap muslim dan muslimah hendaknya memperhatikan dari poin-poin penting ini. Baik. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fa idza nasaba al-'abdu qa'iman baina yadayhi." Ya. Sini beliau masuk di memberikan rincian global. Setelah beliau memberikan rincian terhadap kaidah global yang sudah beliau terangkan. Jadi menghadap kepada Allah itu secara global ada tiga tingkatan, sudah diterangkan. Bagaimana dia terapkan? Ya. Sekarang ketika dia berdiri di depan Allah, ya, maka seakan-akan dia berdiri itu di depan keagungan Allah, kebesarannya. Dia tidak menghadap ke sana, tidak pula begini. Ketika dia bertakbir, dia menghadap kepada Allah dengan membesarkannya, memuliakannya, dan menghadirkan dari segala kebesaran Allah. Ketika dia sudah mulai membaca dua istiftah, memuji Allah Subhanahu wa Taala, maka dia menghadap kepada-Nya, ya, dengan segala pensucian untuk Allah, segala sanjungan untuknya, dengan berbagai sifat kesempurnaannya. Ketika dia membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia berlindung kepada Allah, maka ini seakan-akan dia menghadap kepada Allah tempat berlindung yang paling pokok, paling kuat, yang bisa menjaganya, yang membantunya untuk mengalahkan syaitan, menahan syaitan dari mengganggu sholatnya. Ketika dia sudah membaca kalam Allah, dibaca surah Al-Fatihah, dari itu baca surah, ya, maka dia menghadap kepada Allah dengan memperhatikan kalam tersebut, seakan-akan dia menyaksikannya, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya. Iya. Nah, mereka kata sebagian as-salaf, laqad tajallallahu li ibadihi fi kalamihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menampakkan dirinya di dalam firman-Nya. Maksudnya apa? Bahwa seseorang kalau dia membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan dia sedang dibicarai oleh Allah. Seakan-akan Allah langsung yang berfirman kepadanya. Allah yang langsung berfirman kepadanya. Dan ini tentunya luar biasa, akan memberikan apa? Suatu khusyukan yang sangat dahsyat di dalam diri. Iya. Jadi demikianlah keadaan seorang itu. Iya. Dan disinilah berbeda-beda tingkat penguasaan orang, tingkat kelezatan dan kesujukannya. Ya. Ibaratkan oleh Ibnu Qayyim, ada yang masuk dalam sholatnya, dia ibaratnya orang buta. Ada yang masuk ibaratnya cuma punya satu mata. Ada yang masuk, dia ibaratnya apa? Orang yang tuli. Ada yang masuk, dia ibaratnya orang yang rabun. Cuma melihat di siang hari, di malam hari tidak melihat. Ada yang masuk dalam sholatnya dan dia melihat benaran. Dan ini membedakan tingkatannya sesuai dengan kondisi dia di dalam membaca dan di dalam sholat tersebut. Iya. Kalau dia sudah membaca Subhana Rabbiyal Azim, begitu dia rukuk, maka dia menghadap kepada Rabbnya dengan membesarkannya dan mengagungkannya. Begitu dia mengangkat kepadanya, Sami Allahu liman hamid, i'tidal. Itu dia menghadap kepada Allah dengan memujinya, menyanjungnya. Iya. Mengesakannya di dalam segala pemberian dan segala penahanan. Kalau dia sujud, maka dia menghadap kepada Allah dengan kedekatan kepadanya, tunduk dan merendah kepadanya, merasa dirinya betul-betul fakir kepada Rabb-nya, bersimpuh di depannya. Nah, merendah, dia memohon untuk diberi. Dan kalau diangkat kepalanya, duduk di antara dua sujud, maka di sini dia menghadap kepada kedermawanan Allah dari kemurahannya. Ibaratnya dia sudah sujud, minta diberi, begitu dia duduk, dia di posisi menerima pemberian, menerima dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau dia ulangi sujud itu, dia lebih tekankan lagi penghambaannya, penghinaan dirinya. Ketika dia duduk untuk tasyahud, maka dengan tasyahudnya tersebut dia memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala bentuk pujian. Baik. Maka ini ya, penjelasan kaidah pokok. Di antara kaidah pokok, seorang itu bisa khusyuk. Dia menghadap penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim sudah merinci bagaimana menghadap kepada Allah itu. Bagaimana tingkatan-tingkatannya, jenjang-jenjangnya. Dan ini kaidah kalau dipahami dengan baik, InsyaAllah ta'ala sangat membantu seorang hamba. Baik. Kita selingi di mukmin. Pertanyaan? Dikasih pelajaran bagaimana dia bisa menangis, ekstrim. Ya kan ya? Jadi kalau misalnya tanpa seorang Masya Allah dari orang cara banyak ketawa semua ya. Akhirnya menangis semuanya ya. Itu gak usah yuk, ada ilmu sekarang belajar sejak kursus saja kalau mau yang kayak gitu. Ada dari apa? Dari cara-caranya. Dan itu kita gak pernah menoleh ke situ. Sebab itu gak diajarkan dalam agama. Tangisan yang benar itu tangisan karena Allah ya. Itu bukan hari yang dibuat-buat. Perkara yang muncul karena adanya apa? Kesadaran, adanya taubat, adanya penyesalan, adanya kecintaan kepada Allah, rindu terhadapnya, kesyukuran terhadap anugerahnya. Maka ini diantara jenis khusyuk. Karena itu sekali lagi, tidak semua ada yang menamakan ini pelatihan khusyuk, serta mentari kata-kata orang ini, cara yang harus didudukkan. Dari mana dia mengambil? Yang menerapkan sumber khusyuk tersebut. Baik, yang kedua terkait dengan masalah orang sholat malam dan dia niatkan dari manfaat dunia supaya di siang harinya dia apa namanya semangat bekerja, di siang harinya apa namanya pekerjaannya dimudahkan, urusannya dilancarkan. Nah, ini bukan di sholat malam aja ya. Sekarang ini ada lagi seruan sholat duha berjamaah supaya rezekinya lancar. Dan itu banyak hal. Cuma pokoknya di dalam ibadah diberikan kaidah. Di dalam ibadah itu kaidahnya apa? Kaidahnya seorang melakukannya ikhlas karena Allah. Itu dasar kaidah di dalam ibadah. Seorang melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau terikut di belakangnya dari manfaat-manfaat dunia ya, maka yang mengikut itu tidak ada masalah, itu tidak mempengaruhi sepanjang dia yang mengikut. Dia yang mengikut. Kalau dia di depan, dia menjadi asal ya, ikhlasnya mengikut, nah ini gak benar namanya. Rusak nanti amalannya. Jelas ya. Dalilnya, kita lihat Nabi SAW menjelaskan keutamaan sedekah. Ada keutamaannya kan? Al-Quran juga menerangkannya, siapa yang bersedekah ya, diganti yang lebih baik. Kan begitu? Bersedekah dilipat gandakan ya. Dia bersedekah seakan-akan dia tabung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan dari keutamaan, manfaat apa? Untuk seorang hamba. Tapi kalau dasarnya adalah karena Allah dia lakukan, maka manfaatnya tidak bermasalah. Nabi mengajak para sahabatnya berjihad, berperang di jalan Allah. Tapi di belakang jihad ada pembagian harta rampasan perang, pembagian walimah. Ya. Itu dunia tuh bukan? Dunia, tapi dunia ini mengikut saja. Tidak membahayakan sepanjang asalnya adalah ikhlas. Tapi kalau asalnya adalah dunia, ikhlasnya mengikut, nah ini yang bahaya. Hati-hati. Sebab ini yang bisa menghancurkan apa? Menghancurkan amalan. Ya. Karena itu bedanya di sini beda tipis. Yang membedakan apa? Yang membedakan niatnya, hati-hati. Karena itu harus selalu kita kontrol dan kita perbaiki dari niat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." وَحَبِضَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَلَطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan cukupkan untuknya, kami balas sempurna untuknya di dalam apa yang diinginkan. Hati-hati ya. Oh saya beramal begini, Masya Allah betul ya. Saya sholat duha betul, rezeki saya banyak ya. Saya bersedekah betul. Saya dapat harta lebih banyak daripada itu. Memang kalau dunia yang dia cari, itu Allah sudah janji seperti itu. Dikasih betulan di dunia. Tidak dikurangi. Ya, tapi ingat kelanjutan lain. Mereka ini orang-orang yang tidak ada bagiannya kelak di kemudian hari kecuali neraka. Hancur seluruh amalan mereka dan batil seluruh yang mereka kerjakan. Ini kalau dunia saja yang dia cari. Allah berikan dunia. Man kana yuridu harta al-akhirati lazida lahu fi harta. Wa man kana yuridu harta ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki ladang akhirat, kami akan tambah dia di dalam ladangnya. Dan barang siapa yang menghendaki ladang dunia, kami akan beri dia dari dunia. Dan di akhirat kelak tidak ada lagi bagian. Ingat, di akhirat tidak ada lagi apa? Bagiannya. Karena itu hati-hati. Ini bukan pembahasan sederhana. Terkait dengan niat tipis sekali, tapi ternyata apa? Ternyata memberikan pengaruh yang dahsyat di dalam amalan yang diterima atau tidak. Karena itu kaidahnya, kalau seorang mau amal di dalam beribadah, dia tidak usah pikir dari manfaat ibadahnya. Tidak usah dia pikir dari keutamaannya. Dia tahu saja ibadah ini ada manfaat, ada apa? Keutamanya, manfaatnya, keutamanya. Kita ingat saja, Allah itu tidak pernah menyelisih janjinya. Kan begitu? Tapi tugas kita sekarang, bagaimana kita ikhlas dalam beribadah. Itu tugas kita. Itu yang paling kita perhatikan. Menyempurnakan keikhlasan di dalamnya. Adapun dari pengaruhnya, dari manfaatnya, dari keutamanya, itu pasti diberikan. Allah tidak menyelisih janji. Jelas ya? Allah tidak menyelisih janji. Tapi memang di dalam kenyataan, ya, amalan-amalan ibadah itu punya pengaruh yang positif di dalam kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala dari namanya, dari Asmaul Husna, nama Allah Asy-Syakur. Allah itu yang Maha Mensyukuri. Apa artinya Maha Mensyukuri? Si hamba kalau dia berbuat amalan, Allah balas amalan tersebut. Allah syukuri perbuatan hamba, dibalas dengan apa? Kebaikan terhadap amalannya. Itu diantara makna nama Asy-Syakur. Ya. Jadi tak mungkin ada seseorang yang beramal dengan amalan yang kebaikan, lalu Allah tidak memberikan balasan yang indah untuknya. Itu tidak ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keutamaan tidak usah dipikirkan. Dia pikir apa? Bagaimana mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut. Nah, ini kaidah dasarnya ya. Mudah-mudahan cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat dalam keadaan menggendong cucu beliau. Ya. Cucu beliau dari anaknya Zainab yang menikah dengan Abu Al-As atau Utsman bin Abi Al-As. Ya. Digendong oleh Nabi dalam salatnya. Begitu beliau berdiri, beliau gendong, begitu rukuk, beliau simpan cucunya, beliau rukuk. Setelah dia sidal, beliau gendong lagi. Sujud, beliau letakkan, beliau sujud. Ya. Dan ini tidak apa namanya berpengaruh terkait dengan masalah khusyuk di dalam sholat. Jadi yang dikatakan kalau dia seperti itu, dia tidak khusyuk. Ingatnya kaidah-kaidah khusyuk sudah kita terangkan. Ya. Jadi gerakan-gerakan itu yang dengan anggota badannya itu bukan inti khusyuk di dalam sholat. Inti khusyuk itu terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana dia menghadap kepada Allah dengan sebenar-benar menghadap. Ya. Sekarang dia gendong anaknya. Ada syariat sudah, ketentuan dari Allah membolehkan. Berarti kalau dia sholat sambil dia gendong anak, kita sudah tahu secara umum Allah tidak murka akan hal itu, diizinkan. Makanya diajarkan bagaimana dia apa? Hatinya selalu menghadap kepada Allah. Dia baca dari bacaannya. Ya, tapi ini tentunya dengan syarat ya bahwa kalau dia menggendong anak tersebut, ya anaknya apa namanya bisa tenang, tidak mengganggu orang yang ada di masjid. Ya. Tapi kalau misalnya dia sholat, anaknya nangis terus, bapaknya dipukul terus, ya nggak bisa paham apa yang dia baca. Makanya namanya tidak akan memberikan khusyuk kepadanya. Makanya seperti ini, kondisi yang seperti ini kalau diketahui bisa mengganggu. Rasulullah SAW telah bersabda, la barak wa la dirar, tidak boleh ada bahaya dan apa? Pembahayaan. Jadi jangan mendatangkan sesuatu yang membahayakan orang lain dan mengganggu kehusyukan orang lain. Ya. Bandingan dari sholat sendiri, sholat wajib sendiri dengan sholat berjamaah itu kan bandingnya 27 derajat. Ya. Nah, terus mengenai apakah ada syarat kita bisa mendapatkan 27 derajat itu tadi? Apakah dengan hadir sholat berjamaah itu kita sudah mendapatkan 27 derajat atau seperti yang saya sampaikan tadi? Antara sholat si A, si B, dan si C itu tadi ada yang mendapatkan 1/10 dari pahala, ada yang mendapatkan 1/8 dari pahala, seperti itu. Ya kan hadisnya kalau dilihat perbandingan antara sholat berjamaah dengan sholat apa? Sholat sendiri itu 27 derajat, bukan perbandingan antara sholat seorang dengan orang yang lainnya 27 derajat, tidak, tapi antara sholat berjamaah dengan sholat apa? Sendiri. Kalau dia sholat sendiri tidak khusyuk, ya, itu pahalanya apa namanya, tidak sama dengan dia sholat tidak khusyuk secara apa? Berjamaah, 27 derajat lebih tinggi, ya, daripada sholatnya apa? Sendiri perbandingannya. Kalau dia dalam bentuk khusyuk, maka itu lain lagi pembahasannya. Itu nilai-nilai yang memperbesar apa? Memperbesar dari ibadahnya. Ya. Dengan hadir sholat berjamaah itu aja mendapatkan 27 derajat. Ya, 27 derajat dibanding sholat apa? Sholat sendiri. Demikian dalam hadis-hadis disebutkan. Kita imani dan kita harapkan hal tersebut. Ya. Soal yang kedua, saya kan sholat ke masjid itu terlambat, Ustaz. Ya. Saya mencari masjid naik kendaraan, ternyata sholatnya itu sudah selesai jamaah. Nah, saya melihat ada jamaah untuk jamaah karena sholat sudah selesai, ada jamaah sholat. Tapi imamnya itu tidak mendekat kepada sutro. Akhirnya saya mengambil keputusan saya sholat sendiri. Apakah lebih afdol saya sholat sendirian dibandingkan saya berjamaah dengan mereka? Tidak harus mendekat ke sutro. Iya. Di dalam hal ini sholat berjamaah itu lebih afdol daripada dia sholat apa? Sendiri. Imam sholat tidak menghadap sutro itu urusannya si imam, bukan urusan si makmum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sutra itu sendiri silap pendapat ulama. Kebanyakan ulama sutra itu tidak wajib, dianjurkan, sangat disunnahkan, tapi tidak diwajibkan. Walaupun saya sendiri, saya condong kepada pendapat yang mengatakan apa? Wajib menggunakan sutra. Tapi tatkala ada silap pendapat dalam hal ini, ya kita tidak bisa memaksakan apa yang kita kuatkan terhadap orang yang umumnya menganggap itu tidak apa? Tidak wajib. Kecuali kalau kita sendiri sholat, kita menjadi imam, ya kewajiban kita punya ilmu itu wajib, kita pakai sutra. Ya, adapun kalau dia itu urusannya. Ya, jelas ya? Tidak terkait dengan kita. Maka kita yang sholat di belakangnya, mengikut, kita sudah mengikuti anjuran syariat untuk sholat apa? Berjamaah. Justru kalau kita sholat sendiri di situ, kita keliru. Ya, sholat sendiri. Selain daripada kita tidak menyambut perintah anjuran sholat berjamaah, yang kedua, apa namanya, itu ada bentuk berpisah dari kaum muslimin. Sebab kebersamaan itu dalam segala hal itu lebih dituntut, lebih diapa? Lebih dianjurkan. Ya, kalau ada berjamaah, dia ikut berjamaah. Itu juga dari kekeliruan umum ya, di masjid-masjid sudah ada bikin jemaah, ya sudah mau salam, atau misalnya sia satu rakaat. Oh sudah ini sia satu rakaat, nanti kita berdiri lalu bikin jemaah yang kedua, itu nggak boleh, haram hukumnya. Dua jemaah sekaligus dalam satu masjid itu nggak boleh. Itu dari perpecahan yang dilarang. Ya. Baik. Untuk menurut, tapi dia mau sholat bisa. Itu gimana? Gak ada masalah. gerakannya dengan niat apa? Sholat isya, gitu kan? Begitu dia salam, dia tambah lagi dua rakaat. Itu enggak ada masalah, sebab tidak dipermasalahkan imam dan makmum berbeda niatnya. Sebagaimana tidak dipermasalahkan orang yang sholat sunnah bermakmum kepada imam yang sholat wajib, dan orang yang makmum sholat wajib dia berimam kepada imam yang sholat apa? Sunnah. Tidak dipermasalahkan dua-duanya. Dan semuanya ada dalilnya. Semuanya ada apa? Dalilnya. Umar bin Abi Salamah pernah mengimami kaumnya. Umurnya belum balik. Dan dia menjadi imam kaumnya. Berarti kalau dia belum balik, sholat anak kecil hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sholat sunnah. Dia mengimami orang-orang dewasa di belakangnya. Yang dewasa sholat apa? Sholat wajib. Itu diantara dalilnya. Diantara dalilnya juga, Mu'adz bin Jabal pernah hadir sholat bersama Nabi SAW di masjid Nabi. Begitu selesai salam, Mu'adz kembali ke kampungnya. Karena dia imam di kampung itu. Di wilayah dia tinggal. Di masjid. Maka Mu'adz pun mengimami mereka sholat isya. Berarti Mu'adz di sini sholatnya sholat apa? Sholat sunnah. Dia sudah sholat isya bersama Nabi. Ini sholat sunnah dan makmumnya di belakang sholat wajib. Lagi ini dalil menunjukkan hal tersebut diperbolehkan. Iya. Ya, itulah tadi yang menjadi masalah. Jadi kalau misalnya dia tahu bahwa di belakangnya ini makmum, ya tidak ada masalah si orang yang sholat sunnah ini menjaharkan bacaannya. Ya, kalau tidak dijaharkan pun tidak ada masalah. Yang di belakangnya dia apa? Dia baca saja Al-Fatihah dan apa kewajibannya yang dibaca surah setelah Al-Fatihah tidak dipermasalahkan. Cuma sebenarnya ada solusi lain kalau ingin lebih bagus. Ya, kalau misalnya ada orang yang ingin membantunya untuk sholat sunnah, ya sisa dia menjadi imam dan orang ini ikut sholat isya lagi bersamanya. Karena Nabi SAW pernah suatu hari dia sudah selesai sholat asar bersama para sahabatnya, maka datang seorang yang belum sholat. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, man yatasaddaq lihadha, siapa yang ingin bersedekah untuk orang ini? Maka berdirilah satu orang menemani orang itu sholat asar berjamaah. Ya, dia bersedekah untuk orang ini supaya dapat pahala sholat apa? Berjamaah, dan dia sendiri dapat pahala sholat sunnah. Jelas ya? Itu dari hal yang boleh. Baik, ini pertanyaan dari tadi saya baca dulu. Nanti mari yang bertanya. Kita sekarang ini baru saya jawab pertanyaan dulu ya. Sudah. Sebagian kitab tafsir disusun secara ringkas dalam bentuk yang menjadi satu dengan Quran. Seperti tafsir Al-Muyassar. Apakah membaca kitab yang seperti ini diwajibkan wudu sebagaimana membaca Al-Quran? Kalau dia tafsir Al-Muyassar ini itu mirip Al-Qurannya. Ada dua di situ, ada Al-Qurannya, ada tafsirnya. Sebab Al-Qurannya itu dalam bentuk halaman bersambung. Jelas ya? Halaman penuh. Beda dengan buku tafsir. Kalau buku tafsir disebutkan sebagian ayat, kemudian disebutkan tafsirnya, sebagian ayat tafsirnya. Nah, kalau dia masuk ke dalam buku tafsir, dihitungnya di buku tafsir. Tidak sama kedudukannya dengan apa? Al-Qur'an. Tapi kalau dia seperti itu tadi, ini kan diberi contoh buku Muyassar ya. Buku Muyassar itu kalau pernah lihat, dia seperti Al-Qur'an. Hanya saja di catatan-catatan di sebelah kanan dan kirinya adalah apa? Adalah tafsir. Maka itu dihukum Al-Qur'an. Apakah boleh memberi coretan-coretan pensil padanya seperti terjemahan beberapa kata di dalamnya? Ini sebenarnya terkait dengan Al-Muyassar itu tadi. Itu di kalangan ulama berbeda pendapat apakah dia adalah hal yang bagus atau hal yang makruh. Ya, karena mencampurkan antara Al-Quran dengan apa? Penafsiran. Ya, dan banyak ulama kita yang memandang itu makruh seperti itu. Ya, karena harusnya Al-Quran, khususkan Al-Quran saja. Karena itu tidak dibenarkan seorang punya Al-Quran dia kasih catatan, dia kasih ta'lim atau ini itu tidak cocok. Bahkan Quran itu dijaga pada seluruh lembarannya supaya terlihat fokus padanya. Sebab kadang dimasukkannya catatan-catatan itu memberikan pengaruh pada apa? Hafalannya orang yang menghafal atau orang yang apa? Membaca. Nah, itu sebabnya. Karena itu di awal-awal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu kepada beliau, maka beliau ada sebagian hadis, beliau melarang para sahabat menulis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu bercampur dengan penulisan Al-Qur'an. Karena asalnya mereka menulis Al-Qur'an. Maka datang dalam sebagian riwayat beliau melarang menulis hadis. Maka pelarangan ini dikatakan oleh para ulama karena dikhawatirkan bercampur dengan apa? Penulisan Al-Qur'an. Maka ini dari fikih yang hendaknya diperhatikan ya. Baik. Bagaimana tips mencapai khusyuk bagi makmum yang beriman pada imam yang sholatnya cepat? Sholat itu bertingkat-tingkat ya. Ada kadar wajibnya, ada kadar sempurnanya. Ada kadar sempurnanya. Dan seorang itu enggak, di segala keadaan dia bisa masuk di kadar sempurna. Itu kemarin saya bilang ya, bahwa Rasulullah beliau pernah di sholat subuh dia perpendek sholatnya. Kenapa? Dia dengar suara tangisan bayi. Beliau khawatir itu mengganggu ibunya dan mungkin juga mengganggu jemaah yang lainnya. Jelas ya? Demikian pula kemarin saya sebutkan bahwa di sholat dua rakaat setelah tawaf syariatnya diperpendek di situ, tidak diperpanjang. Karena memang sunnahnya Nabi seperti itu. Kenapa? Biasanya orang di apa namanya jalur tawaf itu padat, tidak cocok di situ. Orang sholat lama-lama mengganggu orang yang tawaf. Okay. Itu diantara hikmah yang tampak. Kenapa Nabi melarang atau kenapa Nabi melakukan mencontohkan dua rakaat tawaf itu dalam keadaan pendek? Jelas, jadi ada kadar wajib, ada kadar apa? Yang lebih sempurna. Ya, kalau dia di belakang imam yang cepat, di sini dia harus ikuti kadar wajib. Dia khusyuk pada bacanya, dihadirkan penghambaan kepada Allah, ya, dan dihadirkan sabda Nabi SAW pada dirinya, ya, inna maju'ilal imam yu'tam nabi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka dia cepat mengikuti imam karena mengikuti sabda Nabi. Dan mengikuti sabda Nabi itu dari keridhaan kepada mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk atau bukan? Ya khusyuk namanya. Jelas ya? Kecuali kalau imamnya cepat dia nongol. Ya, nah ini masuk berarti mungkin ada syaitan yang sudah menghasut di situ, hati-hati. Ya. Karena dalam posisi yang seperti ini, kalau misalnya imamnya terlalu cepat, itu urusannya si imam. Sekarang dia konsentrasi bagaimana sholatnya itu bisa diterima dan bisa sempurna. Ya Allah ta'ala. Ya, gimana tadi? Sorry. Sahih Muslim di akhir kitabul Jum'ah terkait dengan pembahasan Jum'ah. Jadi kalau dia sudah selesai sholat, maka jangan dia sholat sunnah lagi, kecuali kalau dia sudah berbicara dengan orang di sampingnya atau dia berpindah tempat. Ya. Tapi kalau dia sudah dikir, sudah baca dikirnya, dia bacakan, tidak ada masalah dia sholat di tempatnya. Yang dilarang itu kalau dia belum berbicara sama sekali, ya, dia belum berpindah tempat, langsung dia duduk di tempat sholat di tempatnya. Nah, itu yang dilarang. Ya, maksudnya kalau dia baca dikir, sudah membaca ini, kemudian dia sholat di tempatnya, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Jadi itu dasar kenapa ada yang berpindah tempat. Itu dasarnya. Jadi kalau ada yang berlebihan dalam penggunaannya, itu berarti tidak tahu apa sebab adanya dasarnya. Ya, baik. Silakan. Kalau kita tidak tadi memang bisa akhir-akhir itu Ya, dari sisi pahala sholat berjamaahnya insya Allah dapat pahala sholat berjamaah. Sebab dia terikut pada satu apa? Satu rangkaian sholat. Keutamaan, dari sisi keutamaan. Tapi dari sisi kefiat sholatnya sendiri, nah itu memang ada silam pendapat. Di kalangan ulama, apakah terhitung dia mendapatkan sholat itu dengan satu rakaat penuh atau dengan sebagian rakaat? Nah, itu ada silam pendapat di kalangan ulama fikih. Tapi secara umum keutamaan sholat berjamaah insya Allah ta'ala dia dapatkan. Hanya saja kalau misalnya ada orang yang masbuk bersamanya, imamnya sudah tahiyat terakhir, ada yang masbuk bersamanya, lebih mending dia tunggu apa? Imamnya salam, kemudian mereka sholat berjamaah. Karena keberadaannya berjamaah dari awal, ya itu lebih sempurna daripada diikut hanya di mana? Di tasyahud saya. Ya wallahu ta'ala. Baik. Kalau dia sudah syah sholatnya, perhatikan bahasanya ya. Kalau dia sudah syah apa? Sholatnya. Dalam artian ini anak dia sudah berwuduk. Ketika dia sholat tahu dia cara sholatnya benar bagaimana. Sholatnya sudah syah, maka dia berada antara dua laki-laki dewasa itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau anak kecil belum syah sholatnya, ini ada letak silang pendapat. Ya. Apakah bermasalah atau tidak? Nah, tapi yang benarnya kalau jaraknya pendek, hanya satu saja, itu tidak ada masalah. Sebab itu dihitung jarak dekat. Dan seperti itu dimaafkan. Tidak ada masalah, insya Allah. Ya, dan itu juga ada dari sisi maslahat lain. Maslahat untuk mendidik anak datang ke masjid, terbiasa untuk apa? Sholat. Anaknya dihadirkan anaknya dibawa ke masjid itu untuk dididik. Ya. Jangan dia hadir ke sholat untuk mendidik orang dewasa. Nah, ini yang repot kalau anak-anak mendidik orang dewasa itu tapi menjadi masjid lari-lari. Ya. Dia dihadirkan di masjid itu adalah memang untuk dididik dengan apa? Dengan pendidikan masjid. Nah, kalau itu maksudnya insya Allah kalau tidak ada masalah itu adalah hal yang baik. Ya Allah ta'ala. Baik. Ya, itu ada silap pendapat di kalangan ulama pada sebuah masjid yang ada imam ratibnya. Kemudian imam ratib sudah selesai jemaahnya. Apakah masih disyariatkan sholat berjamaah setelahnya atau tidak? Pendapat kebanyakan ulama, khususnya di kalangan sahabat, bahkan di kalangan sahabat tidak diketahui ada silap pendapat, dan kebanyakan jumhur ulama belakangan itu membolehkan. Itu pula kebanyakan ulama kita di masa sekarang ini memberi fatwa tentang bolehnya. Yang difatwakan oleh Syekh Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Salih Al-Fauzan, Syekh Ahmad Al-Najmi, Syekh Mubin dan selainnya. Memang ada sebagian ulama di masa dahulu yang mengatakan tidak boleh lagi berjamaah, dia sholat sendiri. Ya, dan itu dikuatkan oleh sebagian ulama kita di belakangan ini, yaitu Syekh Al-Albani menguatkan pendapat ini. Tapi pendapat ini tidak kuat. Ya, yang benarnya bahwa disyariatkan berjamaah berdasarkan dalil-dalil umum tentang syariat apa? Sholat berjamaah tersebut. Dan berdasarkan pemahaman para sahabat di dalam apa? Melakukannya. Dan itu pemahaman mereka kuat terhadap Rasulullah. Menunjukkan bahwa itulah yang mereka pelajari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang yang baru datang dan dia belum sholat, maka Nabi berkata, man yatasaddaq li hadza, siapa yang bersedekah untuk orang ini? Kemudian dua orang ini akhirnya apa? Sholat berjamaah. Ini kan jemaah setelah apa? Imam ratib. Gimana setelah iman khatib? Baik, itu kesimpulan di dalam pembahasannya. Dan kalimat dari bapak yang bertanya bagus tadi, masjid yang ada imam khatibnya. Karena kadang ada sebagian orang memahami pendapat Syekh Al-Albani berlebihan. Ya, dia di masjid bandara pun tak mau dia sholat berjamaah kalau sudah selesai. Padahal bandara itu tidak ada masjid imam khatibnya. Tidak ada imam khatib di bandara, di terminal, di stasiun, itu tidak ada imam khatib. Mau bikin jemaah berapa kali, berapa ratus kali, tidak ada masalah di situ. Menurut kesepakatan ulama, tidak ada silang pendapat. Yang ada silang pendapat itu kalau di masjid ada apa? Imam khatibnya. Dan perlu saya ingatkan ya, perbedaan pendapatnya bukan haram atau tidaknya. Perbedaan pendapatnya makruh atau tidak. Itu perbedaan pendapatnya, makruh atau tidaknya. Bukan haram atau tidaknya. Baik. Apakah kalau khusyuk itu harus tidak boleh apa terpikir sesuatu gitu? Kan kadang-kadang kalau kita sholat kan terlintas pikiran apa atau apa. Baik. Sudah kita terangkan ya bahwa khusyuk itu ya tak mesti tidak terlintas sesuatu. Nah, itu tidak mungkin saya kira. Baik. Karena Nabi saja orang yang paling khusyuk. Sudah terdapat di dalam beberapa hadis. Beliau pernah sholat, tiba-tiba beliau apa? Segerakan sholatnya, salam. Itu salam biasanya duduk, beliau dikir, ini langsung beliau apa namanya menembus sholat, pergi ke rumahnya. Ternyata sementara beliau sholat tadi, beliau terpikir ada dari harta zakat yang belum dibagi di rumahnya, dan beliau tidak suka. Itu terlambat dibagi. Jelas ya? Jadi menunjukkan bahwa adanya pikiran yang seperti itu tidak dipermasalahkan sepanjang pikiran itu cuma lewat dihadapi setelah itu. Adapun kalau pikirannya muncul setelah itu dia ikuti, nah ini yang repot ya. Sementara sholat misalnya tiba-tiba ada proyek yang muncul, langsung digarap proyeknya dalam sholat, ada strateginya, pemasarannya. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Sudah habis waktunya. Masih ada satu pembahasan lagi terkait dengan masalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa namanya dan dijadikan kesujukan mataku di dalam sholat. Baik, ini terdapat 6 kaidah penghambaan di dalamnya. Kan di, kita baca dalam uraian di dalam kaidah. Mungkin cocoknya kita baca pada maghrib dan isya. Baik, ini masih ada waktu sedikit ya, sekitar 5 atau 10 menit. Dapat bersama kita menunggu sholat maghrib, kita baca tanya jawab saja. Syarat. Ya? Sekarang saja. Dia kan sekarang sudah 2 rakaat kan? Berarti menjaharkannya sudah lewat. Berarti 2 rakaat terakhir tidak dijaharkan. Jadi baca Al-Fatihahnya dia baca, tapi tidak dijaharkan. Yang dijaharkan takbirnya saja. Untuk makmumnya di belakang bisa mengikuti. Ya. Ya, kalau dia jamaah kedua, apa namanya berbeda dengan di tempat yang sama seperti tempat yang pertama? Ya, mengenai di mana tempatnya itu ada di masyarakat. Di tempat imam juga ada masyarakat. Ya. Hanya kita lihat saja dari sisi etisnya kayak gimana. Sebab biasanya kalau imam sudah selesai dengan makmum kan masih berkumpul di sini. Masa kita usir bukan sendiri. Jadi harusnya kita posisikan aja dari ruang-ruang yang apa? Di belakang. Kecuali kalau memang masjid yang penuh, nah di sini saling perhatian lah. Mungkin imam yang mundur, dipersilahkan yang lain maju ke depan. Ya. Nah, ini kondisi memang di kondisi sholat itu kondisi kebersamaan. Ya dilihat apa yang mencocoki untuk kebersamaan. Ya. Karena kosong, imamnya sudah bangkit, tapi imam yang kedua itu nolak atau ditolak oleh imam yang pertama. Oh iya, kalau ada yang melarang kayak gitu itu enggak ada dalil untuk larangan seperti itu. Ya, baik. Apakah boleh kita setelah sholat jamaah itu terus kita sunnah apa sholat jamaah sama istri di rumah? Boleh saja, tidak boleh. Terus suami tugasnya mengajar istri di rumah. Ya, kalau misalnya dia pulang ke rumah istri dan anak-anak yang belum sholat, dia mau imami. Tidak ada masalah. Seperti umat pejabat mengimami manusia terkait dengan tanggung jawabnya sebagai imam masjid. Kita terkait dengan tanggung jawab sebagai imam rumah tangga, kenapa enggak boleh? Ya, baik. Ya, itu kadang-kadang perlu dilakukan ya. Kadang-kadang perlu dilakukan untuk mengajari keluarga di rumah, mendidik, ada juga motivasi supaya apa namanya kenal sholat berjamaah. Ya. Berarti kalau kalau sholat isya itu kita sunat di rumah juga dijalankan lagi. Sholat sunat. Iya, kayak muat di Jabal itu kan. Ya gak apa-apa. Habis sholat isya kita pulang ke rumah, sholat isya bersama keluarga. Kita imami gak ada masalah. Ya. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, kalau dia terkait dengan masalah memberi pengajaran, itu dia lakukan kadang-kadang, bukan terus-menerus. Ada perumahan pinjaman, dia terikat dengan kewajiban sebagai imam masjid. Ya. Itu yang mengharuskan terus-menerus dan dibenarkan oleh Nabi. Ya. Baik. Karena Nabi SAW sholat 5 waktu dinukil oleh para sahabat dan tidak ada yang menukil beliau melakukan kunut. Terus yang kunut ini kan kunutnya di subuh saja. Kenapa dia tidak lakukan di sholat di waktu semuanya? Kalau dipakai kaidah itu, jelas. Jadi ini masalah pembahasan dia kadang berdalil dengan sebagian hadis yang berubah. Ada dasar hukum yang kadang sifatnya umum walaupun lemah, tidak begitu kuat. Maka hal yang seperti ini kalau terjadi, ada imam dia kunut subuh, maka kita yang ada di belakangnya juga ikut kunut. Ikut kunut. Kenapa? Karena ada khilafus syar'. Berbeda itu adalah kejelekan. Ya. Ibnu Mas'ud, beliau di Mina, beda pendapat dengan Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan mengatakan di Mina kita sholat sempurna 4 rakaat. Kata Ibnu Mas'ud tidak, sunnahnya Nabi 2 rakaat. Ibnu Mas'ud yang benar. Ya. Tapi begitu Uthman sholat, ya Uthman ikuti pendapatnya. Beliau sholat 4 rakaat. Kan begitu? Ibnu Mas'ud sholat di belakang Uthman, dia juga ikut 4 rakaat. Tidak menyelisih Uthman. Padahal dia tadinya apa? Berbeda pendapat. Ditanya kepada Ibnu Mas'ud, kenapa tadi kamu berbeda pendapat, sekarang kamu ikuti Uthman? Kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syar'. Berbeda pendapat itu adalah apa? Adalah kejelekan. Iya. Jadi kalau dia di belakang imam kunut subuh saja. Dan itu telah difatwakan oleh beberapa ulama kita di masa ini. Seperti Syekh Shalal Fauzan dan selainnya. Ya, saya tanyakan kepada Syekh Shalal Fauzan beberapa perkara. Ya Syekh, kita biasa di Indonesia di sholat kita diajak salam-salaman. Kita terima salamnya atau tidak? Kita bisa salami saja, tidak ada masalah. Baik, pertanyaan lain. Apa namanya? Biasanya kalau orang di Indonesia itu, imamnya, apa namanya, habis sholat, itu dua bersama. Apakah kita ikut dua bersama? Kata beliau tidak, dua bersama jangan. Antum ajari mereka, itu tidak disyariatkan. Kenapa dibedakan dua hal? Sebab hal-hal ini salaman, itu ada dalil-dalil umum yang kadang dipakai walaupun tidak kuat. Sama dengan kunut tadi, ada penggambaran dalil-dalil apa ya? Umumnya, yang menyebabkan adanya silam pendapat itu wajar. Jelas ya? Tapi kalau doa tadi bersama, ini memang tegas tentang tidak ada dalil tentang doa bersama. Bahkan nas-nas dari Imam 4 itu jelas melarangnya untuk doa bersamanya. Jelas ya? Maka dibedakan antara permasalahan-permasalahan. Nah, itulah fikih sebenarnya. Ya, dan kaidah umumnya, seorang itu beragama, melakukan ibadah itu untuk menjaga kebersamaan. Dihindari di tengah masyarakat berbenturan dengan orang lain, ingin merasa benar sendiri. Ya. Kemudian seakan-akan langsung disalahkan orang pada perbuatannya. Kalau ada hal yang keliru, maka dinasihati dengan cara yang baik, cara yang benar, diluruskan dengan dalil. Tapi pada hal-hal yang bisa, seperti masalah kunut subuh yang tadi, bisa ditolerir, maka seperti ini seorang jangan terlalu mempersempit. Padahal para ulama memberikan apa? Memberikan keluasan dalam hal tersebut. Oke. Sebagai masjid tidak didirikan sholat berjamaah pada sholat duhur dan asar. Jika mendatangi masjid tersebut untuk sholat duhur dan asar bersama jemaah, bersama teman berjamaah, boleh saja. Justru kalau dia datang itu adalah hal yang bagus. Artinya dia makmurkan masjid, dia hidupkan. Apalagi kalau di masjid itu dia kumandangkan adzan, dia panggil orang. Itu hadir ke masjid. Itu dari perkara yang bagus. Tempat yang tidak terdengar adzan, apakah wajib mendatangi sholat berjamaah di masjid? Seperti tempat kerja, kalau masjidnya dekat, ya dia datang sholat berjamaah. Dan nunggu apa? Dengar adanya, sebab sekarang ini dengan perkembangan teknologi dalam bangunan, kadang masjidnya di samping rumah, tidak kedengaran karena ruangannya apa? Tertutup rapat. Ya. Jadi jangan berfokus pada apa, dia dengar atau tidak. Memang kadang pendengaran itu ada timbalannya kalau dia dengar ada. Tapi pelihatan juga masjid sudah dia lihat dekat, bisa dia jangkau. Dan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan. Hal yang mampu dia jangkau, dia datang ke sana. Baik. Jika imam qunut subuh dengan bacaan yang tidak berasal dari doa qunut, seperti doa dengan bahasa Jawa, apakah syah sholat makmum? Ini enggak boleh ya doa seperti ini. Tapi kalau mengatakan apa namanya tidak syah, ini adalah perkara yang berat ya, dikatakan tidak syah. Seperti yang masuk di dalam konteks doa. Ya, masuk dalam konteks doa. Saya tidak berani mengatakan tidak syah. Allahu Ta'ala. Thank you.